Konsultasi Syariah. Asal usul Hijr Ismail. Pertanyaan: mengapa dinamakan Hijr Ismail? Apakah ada hubungannya dengan Nabi Ismail? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Masyarakat kita menyebut bangunan tembok setengah lingkaran setinggi pundak dengan nama Hijr Ismail. Meskipun sebenarnya ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Nabi Ismail alaihi salam. Karena bangunan ini ada setelah pemugaran yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi. Ketika peristiwa Fathu Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah mengenai bentuk Ka'bah. Aisyah bercerita, "Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tembok Hijr. Apakah itu bagian dari Ka'bah?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya." Saya bertanya lagi, "Mengapa tidak mereka masukkan jadi satu dengan bangunan Ka'bah?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masyarakatmu kekurangan dana." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan keinginannya. "Andai bukan karena kaummu baru saja keluar dari masa jahiliyah, sehingga saya khawatir jiwa mereka menolak, niscaya akan aku gabungkan tembok setengah lingkaran itu menjadi satu dengan Ka'bah, dan pintunya saya buat di bawah sama dengan tanah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat tegas menunjukkan bahwa bangunan tembok setengah lingkaran itu tidak ada kaitannya dengan Ismail. Bagaimana kisah selengkapnya? Ibnu Katsir membawakan riwayat dari Muhammad bin Ishaq bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun, terjadi banjir hingga bangunan Ka'bah rusak, tinggal puing-puing dan sisa-sisa tembok. Akhirnya orang Quraisy berencana untuk merenovasi Ka'bah. Mereka siapkan bahan, peralatan, termasuk tenaganya dan tukang. Secara ekonomi, sebenarnya orang musyrikin Quraisy cukup mapan, sehingga mereka mampu untuk merenovasi Ka'bah seperti bangunan sebelumnya. Namun untuk Ka'bah, mereka punya standar yang berbeda dengan umumnya bangunan lainnya. Sebelum renovasi Ka'bah dilakukan, ada tokoh Quraisy dari Bani Makhzum, yaitu Abu Wahab bin Abid bin Imran. Dia memberi peringatan kepada masyarakat Quraisy. "Wahai orang Quraisy, jangan sampai melibatkan modal untuk pembangunan Ka'bah kecuali yang halal. Jangan melibatkan upah pelacur, hasil transaksi riba, atau uang kedzaliman dari orang lain." Abu Wahab ini adalah paman Abdullah, ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tepatnya paman dari ibu, dan dikenal sebagai orang terhormat di kalangan Quraisy. Sirah Ibnu Katsir. Karena mereka hanya membatasi dari harta yang halal, maka dana mereka terbatas, menyebabkan mereka tidak bisa membangun Ka'bah utuh seperti sebelumnya. Mereka bangun sesuai ketersediaan dana dan bagian sisanya ditaruh di luar, hanya diberi tanda tembok setinggi pundak untuk pembatas agar tidak dilewati orang yang tawaf. Untuk itu, jika ada orang yang tawaf dan melintasi Hijr, maka tawafnya batal karena dia tidak mengelilingi Ka'bah dengan sempurna. Benarkah ada kuburan Ismail di Hijr? Ada sebagian orang yang berpendapat demikian. Namun pendapat ini tidak benar karena tidak ada riwayat yang otentik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan hal itu. Sementara riwayat mauquf atau pernyataan sahabat statusnya sangat lemah sehingga sama sekali tidak bisa dijadikan dalil. Tahdzir as-sajid. Demikian, Allahu a'lam.